بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا وفي رواية خالصا من قلبه وفي رواية صادقا من قلبه وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam riwayat yang lain, ikhlas dari dalam kalbunya, dari dalam sebuah riwayat, jujur dari dalam kalbunya, dari dalam hadis yang lain, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, man qala la ilaha illallah mukhlishan, hadza qaidun. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, ini adalah sebuah syarat. Lam yaqtasir ala qawlihi man qala la ilaha illallah. Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah mencukupkan pada ucapan beliau barang siapa mengucapkan la ilaha illallah. Bal qala mukhlishan min qalbihi. Akan tetapi beliau bersabda pula, ikhlas dari kalbunya. La yakfi annahu yaqulu la ilaha illallahu. Tidak cukup seseorang mengucapkan la ilaha illallah, hatta yakuna dhalika khalisan min qalbihi. Hingga ucapan tersebut, ikhlas dari kalbunya. لِأَلَّا يَكُونَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَقُولُونَهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَلَكِنْ لَا يَقُولُونَهَا بِقُلُوبِهِمْ. Agar ia tidak termasuk di antara orang-orang munafik yang mengucapkan La ilaha illallah dengan lisan-lisan mereka, akan tetapi tidak mengucapkannya dengan kalbu-kalbu mereka. Telah berlalu bahwasanya orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan, sementara kalbu mereka mengingkarinya. Wa man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillahi. Dan Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, hadza qaidun azimun. Ini adalah sebuah syarat yang agung. Wa huwa qawluhu wa kafara bima ubida min dunillahi. Yaitu sabda Rasul alaihi salatu wassalam, dan mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. لأن كثيرا يقولون لا إله إلا الله ولا يتركون عبادة القبور. Karena sesungguhnya banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi mereka tidak meninggalkan peribadahan kepada kuburan. ودُعَاء الْأَمْوَاتِ وَالِاسْتِغَاثَةَ بِهِمْ وَطَلَبَ الْحَاجَاتِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ. Dan mereka tidak meninggalkan berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, beristighatsah kepada orang-orang yang sudah mati dan meminta kebutuhan-kebutuhan kepada selain Allah. Ha'ula'i la tanfa'uhum la ilaha illallahu. Mereka ini tidak bermanfaat bagi mereka ucapan la ilaha illallah, li'annahum lam yakfuru bima yu'badu min dunillahi. Karena sesungguhnya mereka tidaklah mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, ila ghairi dhalika minal ahadithi dallati ala jahalati aktharin nasi bihadihi syahadati. Dan yang lainnya dari hadis-hadis yang menunjukkan kejahilan mayoritas manusia akan syahadat ini, yaitu la ilaha illallah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, aktsarun nasi yajhaluna hadhihi asy-syahadata. Kebanyakan manusia jahil, bodoh terhadap syahadat ini. Yahsabunaha mujarrada lafzin yuqalu bil lisani. Mereka menyangka bahwa la ilaha illallah semata-mata lafaz yang diucapkan dengan lisan. وَكَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَا يَفْهَمُونَ مَعْنَى لَا إِلَٰهَ إِلَى اللَّهُ. Dan bahkan banyak dari kalangan para ulama tidak memahami makna la ilaha illallah. وَهُمْ عُلَمَاءُ فِي الْفِقْهِ عُلَمَاءُ فِي النَّحْوِ عُلَمَاءُ فِي الْحَدِيثِ. Padahal mereka adalah para ulama dalam bidang fikih, para ulama dalam bidang nahwu, para ulama dalam bidang hadis. Walakin aktsarahum laysa lahu inayatun bitauhid. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak memiliki perhatian tentang tauhid. Aw yata'allamu aqidat al-asy'irati wa ulama'il kalam allati taqtasiru 'ala tauhid ar-rububiyyati. Atau ia mempelajari akidah asy'ariyah dan akidah ulama al-kalam, para ahlul kalam, yang mencukupkan pada tauhid rububiyah. Wa yaquluna la ilaha illallah wa yufassirunaha la khaliqa illallah la yaqdiru 'ala al-ikhtira'i illallah. Dan mereka, asy'ariyah, ahlul kalam, mengucapkan la ilaha illallah dan menafsirkannya dengan tidak ada pencipta selain Allah, tidak mampu mencipta selain Allah. Hadza tafsiruhum laha. Ini adalah penafsiran mereka terhadap kalimat la ilaha illallah. Fahum la yata'addawna tauhid ar-rububiyyati. Maka mereka tidaklah melampaui tauhid rububiyyah. Wa yufassiruna la ilaha illallah bima la yazidu an tauhid ar-rububiyyati. Dan mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan penafsiran yang tidak lebih dari tauhid rububiyyah. وَلَا يَتَعَرَّضُونَ لِتَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ الَّذِي هُوَ مَطْلُوبٌ لِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Dan mereka tidak menyinggung tauhid uluhiyah yang justru merupakan perkara yang dituntut dari la ilaha illallah. اقرأوا عقائد المتكلمين. tajiduna annahum yurakkizuna ala ithbati wujudillahi. Bacalah aqidah Ahlul Kalam. Kalian akan dapati bahwasanya mereka memfokuskan pada penetapan keberadaan Allah saja. Ka'anna Allah fihi syakkun. Seakan-akan Allah Azza wa Jal diragukan keberadaannya. Wal-i'tirafi bi'annahu huwal khaliqur razikul muhyil mumitu. Ila akhirihi. Dan mereka memfokuskan pada pengenalan, pengakuan bahwasanya Allah lah yang mencipta, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, sampai akhirnya wala yadhkuruna al-ibadata, dan mereka tidak menyebutkan ibadah. Wala yadhkuruna al-uluhiyyata abadan, dan mereka tidak menyebutkan al-uluhiyah sama sekali. Hadza la yazidu ala dinil musyrikin alladhina qala Allahu fihim qul man yarzukukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Ini tidaklah melebihi agama orang-orang musyrik yang Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka, yang artinya, katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang musyrik, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur seluruh urusan? Maka pasti mereka akan mengatakan Allah. Yuthbituna Rabba walakin ya'buduna ghairahu. Mereka orang-orang musyrik menetapkan Rabb subhanahu wa ta'ala, akan tetapi mereka mengibadahi selain Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنَّ اللَّهِ. Dan mereka orang-orang musyrik mengibadai selain Allah yang tidak memadaratkan mereka, tidak pula bermanfaat bagi mereka. Dan mereka mengatakan, sesembahan-sesembahan inilah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ma yaquluna innahum yakhluquna wa yarzuquna. Mereka orang-orang musyrik tidaklah mengatakan bahwasanya mereka, sesembahan-sesembahan tersebut, mencipta dan memberi rezeki. Walakin yaquluna innahum syufa'u wusata'u lana indallahi. Akan tetapi mereka mengatakan bahwasanya sesembahan-sembahan tersebut adalah para pemberi syafaat, para perantara kami di sisi Allah. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan mereka, orang-orang musyrik, bukan dalam hal rububiyah, tapi dalam hal uluhiyah, menjadikan perantara antara mereka dengan Allah yang mereka ibadahi. Fal amru khatirun jiddan, maka perkara ini sangat berbahaya. Fa hunaka lapsun kathirun fi hadzal amri, maka di sana ada banyak kesamaran dalam perkara ini, yaitu tauhid. Wa dhalla kathirun minan nasi bi hadzal lapsi, dan banyak dari kalangan manusia tersesat disebabkan kesamaran ini. Alladhi yukhlisu at-tauhid wa yubayyinu ma'na la ilaha illallah yaquluna hadha yukaffiru al-muslimina. Sementara orang yang memurnikan tauhid dan menjelaskan makna la ilaha illallah, justru mereka tuduh dengan bahwa orang ini mengkafirkan kaum muslimin. Nahnu nabra'u ilallahi minalladhi yukaffirul muslimina. Kita berlepas diri kepada Allah dari orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Nahnu ma nukaffiru illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu. Kita tidak mengkafirkan kecuali orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Falladhi la yuhaqqiqu la ilaha illallah qad kaffarahu Allah wa rasuluhu. Maka orang yang tidak merealisasikan la ilaha illallah, sungguh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah mengkafirkannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.